السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sudah membaca Ad-Dars Ar-Rabi' Ashar, pelajaran 14, dan sudah kita baca latihan-latihan yang terkait dengan pelajaran 14 ini, dan tersisa 2 atau 3 latihan lagi. Betul begitu ya kawan? Ma baqiya illa thalathatu tamrinat. Tidak tersisa kecuali tinggal 3 latihan saja. At-tamrin ar-rabi' iqra' wa at-tamrin al-khamis wa at-tamrin as-sadis wa fil akhir al-kalimatul jadidah. Ada 4 mawdu', ada 4 pembahasan, 3 latihan dan 1 daftar al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Dan alhamdulillah seperti biasa ikhwah studio sudah hadir dan siap menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Masyaallah, bikhaira. Zadakumullahu ilman wa amalan wa fiqhan insyaallah. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat, silakan bagi ikhwah wal akhwat di rumah. Di halaman 85, halaman 85, halaman 85. Ad-darsu ar-rabi'a ashar, al-mujallad al-awwal, at-tamrin ar-rabi'. صفحة ثمانية عفوا خمسة وثمانون. نبدأ من التمرين الرابع. Kita mulai dengan latihan keempat. Perintahnya di sini iqra. Sahlun jiddan ya ikhwan. Iqra, mana iqra? Bacalah. Nah, ما في سؤال ولا فيه إجابة. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Di sini hanya antum membaca saja. Nah, di sini ada beberapa pola pertanyaan yang biasa digunakan dalam Al-Arabiyatul Fasiha, ada di bahasa Arab Fusha, yang kiranya bisa menjadi panduan antum untuk menggunakannya ketika bertanya. Di sini ada kata ayyu yaumin, ada kata ayyu kemudian yang ditanyakannya, entah itu yaum atau syahr atau kulliyah atau madrasah atau balad. Naam. Istami'u jaydan, ana aqra'. Istami'u jaydan, ana aqra'. At-tamrin ar-rabi', iqra'. Ayyu yawmin hadha? Ayyu yawmin hadha? Hadha yawmus sabti. Hadha yawmus sabti. Ayyu shahrin hadha? هذا شهر رجب. هذا شهر رجب. نعم مناسب جدا. الآن رجب أليس ذلك؟ ما شاء الله. أي كلية هذه؟ أي كلية هذه؟ هذه كلية التجارة. هذه كلية التجارة. في أي مدرسة أنت؟ في أي مدرسة أنت؟ Sebelumnya ayu, sekarang didahului oleh harf jar sehingga menjadi fi ayyi. Nah, jadi majrur. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassitati. Min ayyi baladin anta ya, min ayyi baladin anti ya ukhtu? Ana minal Yunani. Ana minal Yunani. Naam. والآن استمعوا ثم كرروا. هيا يا أخوان استمعوا ثم كرروا. أركان كمبرين يكوتي سما سما. التمرين الرابع. التمرين الرابع. يلا أين صوتكم؟ التمرين الرابع. التمرين الرابع. اقرأ. اقرأ. ما معنى اقرأ؟ ما شاء الله. أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ هذا يوم السبت. هذا يوم السبت. أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ هذا شهر رجب. هذا شهر رجب. أي كلية هذه؟ أي كلية هذه؟ هذه كلية التجارة. هذه كلية التجارة. في أي مدرسة أنت؟ في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. أنا في المدرسة المتوسطة. من أي بلد أنت يا أخت؟ من أي بلد أنت يا أخت؟ أنا من اليوناني. أنا من اليوناني. نعم. فهمتم التمرين الرابع هذا؟ طيب اقرا انت يا ابو عبد الله وترجم. ها فهمت ابو عبد الله؟ فهمنا. نعم تفضل. اذا اقرا انت وترجم تفضل. بسم الله. اي يوم هذا؟ نعم. هذا يوم السبت. نعم ترجم. ما معنى اي يوم؟ هاري apa sekarang. هاري apa هذا؟ ini. نعم. هاري apa ini? Ini hari Sabtu. Nah, nah, berarti ayu di sini bisa bermakna ma di sini. Ma, nah, tafadhal, wasil. Ayu syahrin? Ayu syahrin hada? Hada syahru Rajab. Hada syahru Rajab. Rajab, nah, Rajabin, nah. Bulan apa ini? Nah. Ini bulan Rajab. Naam, syukran ya akhi. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan ya Aba Abdullah. Fadhal ya ilham. Ayu kulliyatin hadhihi? Hadhihi kulliyati tijarati. Hadhihi kulliyati wala hadhihi kulliyatu? Hadhihi kulliyatu tijarati. Naam. Fakultas apakah ini? Naam. Ini fakultas perdagangan. Naam, at-tijarah secara bahasa ya, perdagangan, perniagaan. Ya, bisa jadi bisnis ini maksud. Nah, fakultas bisnis. Ada juga yang terkait dengan fakultas bisnis, apa? Fakultas ekonomi. Al-iqtisad, kuliatul iqtisad. Ini kuliatul tijarah, bisnis. Nah, fakultas bisnis. Fakultas bisnis. Wasil. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madr fil madrasatil mutawassitati. Nah. Di mana di mana sekolah kamu? Di sekolah mana kamu? Di sekolah mana kamu? Nah. Saya di sekolah SMP. Nah, al madrasah al mutawassita SMP. Sahih. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Ana min al Yunani. Nah. Dari negara mana kamu, wahai saudara-saudaraku, saudari-saudariku? Nah, ada mufrad, ukhtu. Wahai saudari. Wahai saudari, naam. Dari negara mana kamu, wahai saudari? Naam. Saya dari Yunani. Naam. Al-Yunan, yani Greek, yani. Greek. Bila Inggrisnya Greek. Greek. Al-Yunan. Naam, ada beberapa hal yang antum mesti perhatikan di sini. Perhatikan kata ayu di sini. Pertanyaan ayu. Ayu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ayu selalu datang sebagai mudhaf, maka butuh mudhafun ilaih. Maka lihat kata setelahnya majrur. Rasulullah. Ayu yaumin. Lihat. Ayu yaumin. Kemudian ayu syahrin. Lihat. Ayu mudhaf yaumin atau syahrin mudhafun. Tidak bisa berdiri dia. Tidak bisa tiba-tiba ayu hadha. Tidak mungkin ayu hadha. Nah, tidak mungkin demikian. Dia harus ada penjelasnya. Kata tanyanya harus ada penjelasnya. Apa yang ditanyakan? Bulankah? Tempatkah? Harikah? Nah, wadih? Wadih. Nah, terkadang ayu ini bisa juga majrur menjadi ayyi. Fi ayyi. Dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa ayu ini ismun. Ismul istifham. Bukan harful istifham, tapi ismul istifham. Dia masuk ke kata benda, bukan huruf. Karena yang bisa dijadikan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih dua isim. Maksud tarik. Nah, maka di sini ketika ada harful jar fi menjadi fi ayyi. Ketika ada min menjadi min ayyi. Wadih? Okay. Itu saja yang mesti diperhatikan di sini. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Misalnya radio apa yang kamu dengarkan? Bagaimana soalnya? Menggunakan ayu. Ayu. Radio apa yang kalian dengarkan? Ayu idaatin. Ayu idaatin. Sami'tum? Sami'tum. Ayu idaatin sami'tum? Atau min ayyi idha'atin sami'tum? Na'am. Contoh lain misalnya ayyu na'am. Misalnya min ayyi qabilatin anta ya akhi? Misalnya min ayyi qabilatin anta ya akhi? Wadih? Wadih. Na'am. Apa lagi? Na'am. Ayu sayyaratin turid? Ayu sayyaratin turidu? Apa artinya ayu sayyaratin turidu? Mobil mana yang ingin? Mobil apa yang kamu inginkan? Naam. Ayu imra'atin turidu ya Ilham? Masala. Ayu imra'atin turidu? Naam. Terjem. Allah SWT mana tajib terjem? Naam. Misalnya contoh lain. Ayu ilmin turidu an tata'allam? Wadih? Yani ma al-amthila ma la nihayata lah. Al-amthila ma la nihayata lah. Tidak ada akhirnya, banyak bentuknya. Tentu tergantung mufradat yang antum punya. Tergantung mufradatnya. Maka menghafal mufradat ini bagian yang penting untuk memahami dan membuat kata atau percakapan. Nah, semakin banyak mufrad antum, maka semakin banyak contoh yang bisa antum buat. Naam. Wadih? Naam. At-tamrin al-khamis, salam. Langir qabla naqra at-tamrin al-khamis, naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushin. Tafadhal ya Abu Zuhri. Kita buka kesempatan bagi ikhwan wal akhwat. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah sudah disimak bersama terkait dengan Iqra, yaitu bacaan yang disampaikan oleh ikhwan yang ada di studio, dan bagaimana membaca latihan yang keempat. Sekarang kita berikan kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa Roja di line telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung silahkan dibuka di halaman 85 jilid pertama kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Fadhal, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Naam, Ustaz. Naam, Masya Allah. Untas. Ahlan wa sahlan ya Umu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Marhaban biki, Masya Allah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, bi khair, Ustaz. Masya Allah. Kaifa Solo? Alhamdulillah. Khair. Har wala barid, حار ولا بارد الليلة معتدل أو معتدل معتدل معتدل يعني سدام معتدل يعني سدام لا بارد ولا حار معتدل لا بارد ولا حار نعم لا بارد ولا حار يعني معتدل pertengahan sedang-sedang saja alhamdulillah alhamdulillah تفضل يا أم عبد الله بچاء التمرين الرابع أنت معنا من البداية ما كتاب لا أنت معنا من البداية من بداية الدرس dari awal Ustaz dari awal tadi mau ikut belum Ustaz baru sama Ustaz baru buka buku sekarang baru sholat baru selesai sholat baru selesai sholat nah masya Allah solo yani sholat isya yani tafadhal ya Umar Abdullah at-tamrin ar-rabi iqra bismillahirrahmanirrahim at-tafid ar-rabi iqra ayu yaumin hadha naam هذا يوم السبت نعم هذا يوم السبت أي شهر هذا هذا شهر رجب أي كلية لا تنسى ترجمة يا أم عبد الله يا سات أي يوم هذا hari apa ini hari apa ini نعم ini hari Sabtu نعم hari bulan apa ini? Ini bulan Rajab. Astab ya, ini juga Rajab. Pas sekali dengan adanya. Nah, pas sekali betul. Bulan Rajab pas sekali. Alhamdulillah. Tafadhali. Ayu kuliatin hadhihi. Hadhihi kuliatu tijarati. Nah. Ini fakultas apa? Nah, ini fakultas apa? Atau fakultas ini, apa ini? Fakultas apa ini? Nah, ini fakultas ekonomi. La at-tijarah laysa ekonomi. Ya Abdullah. Al-iqtisad baru ekonomi. At-tijarah khusus bisnis. Bisnis. Perniagaan. Kuliah untuk bisnis. Nah, ini kuliah bisnis itu. Nah, fakultas bisnis. Ini fakultas bisnis. Nah. Ini fakultas bisnis. Nah, bebas. Atau perdagangan tadi ya, fakultas perdagangan itu bisa. Perdagangan, sahih. Ya. Nah. Teruskan nama Abdullah, wasili. Fi ayyi madrasatin anta? Kamu di sekolah mana? Ana fil madrasatil mutawasitoti. Nah. Saya di sekolah SMP Ustaz ya. SMP sahih al-madrasah al-mutawassithah SMP. SMP. Nah. Min ayyi baladin anta ya akhi? Ya ukhti kan ya? La ya ukhtu. Ukhtu ya. Nah, tidak ada ya di situ maksudnya. Anta ya ukhtu ya. Anta wala anti? Anti. Nah. Anti Ustaz. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Naam. Ana minal Yunani. Ana minal Yunani, naam. Di negeri apa kamu? Kamu dari negeri mana? Dari? Naam. Saya dari Yunani. Naam. Ahsanti. Ahsanti ya Umar Abdullah. لا ترى ممكن أسألك بعض الأسئلة يا أم عبد الله. كم لسه؟ boleh أنا tanya beberapa pertanyaan. إيشاب منقول تمام زري تمام زري. نعم. كم عمرك الآن؟ كم عمرك الآن؟ عمري ذات. نعم. عمري. ماذا تضحكين؟ عمري. لا أنا سؤال هذا السؤال يعني جد. Soal serius sini. Umur berapa kamu itu asal? Ya, berapa umurnya Umar Abdullah sekarang? Umri sitin wala khamsin wala sab'in titin umri Samaniyatun wasittun. Umri samaniyatun wasittun. Masya Allah. Hampir 70 berarti ya. Masya Allah. Sejak umur berapa belajar bahasa Arab? Sejak umur berapa belajar bahasa Arab? Belajar sejak kira-kira waktu saya masuk ke Salaf itu tahun 2000-an saja. Ya, tahun 2000-an. Tahun 2000-an. 2006. Ada qabla. Sedikit tapi sedikit terus berhenti. Kalau ada bahasa Asyar sana. Aktif sih ini Raja Astad, Raja yang aktif ya kira berapa tadi ya? Nah, setahun yang lalu tadi ya di Roja. Betul, 2007 2008. Betul ada di Roja ini. Saya mulai 2004. 2004. Saya mulai belajarnya 2010 kan Ustaz. Mulai belajarnya 2011 2012 kalau mulai belajarnya di Roja. Berarti kurangnya 68 kurang 10 tahun? 8 tahun yang lalu ya tadi ya. Tapi 60. Masyaallah. Berarti umur sebagai bukti bahwa umur tidak jadi masalah untuk belajar. Iya tidak? Naam. Jadi jangan sampai ada orang menganggap saya kakek-kakek, saya nenek-nenek sehingga lalu lantas dia kurang pede. Ini buktinya Ummu Abdullah bisa. Iya tidak Ummu Abdullah? Nenek. Nah, masyaallah. Ada yang bilang begitu soalnya. Ummu di grup saya ada yang bilang saya kakek-kakek gitu. Tidak, umurnya baru tahun 70-an lahirnya. Dia bilang pakai kakak dia. Naam. Jazakillahu khairan ya Umm Abdullah. Nanti jadi inspirasi bagi banyak orang ini insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Umm Abdullah. Jazakillahu khair dan semoga Allah jaga Umm dan keluarga. Amin ya Allah. Barakallahu fik. Diberikan terus semangat dan istiqomah. Kita berikan kesempatan yang kedua setelah Umm Abdullah. Kita kembali ke ikhwah studio. At-tamrin al-khamis. Siap? At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Istaid. Yaqul hura, perintahnya di sini iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Nah, tapi karena antum tidak menulis ini maka baca saja. Nah, al-kitabah fil bait. Nah, dari siapa? Dari Syekhana. Kam umruka ya Syekh? Kam umruka ya Syekh? Syekh. 56 kan. Mana? Mazal asy-syabab. Masih pemuda. Insyaallah. Sahih, masuk pemuda insyaallah. Syabab. Idan nahnu tifun. Nahnu tifun. تفضل الشيخ التمرين خمسة الخامس التمرين الخامس التمرين الخامس نعم اقرأ واكتب نعم ويليامو نعم إدواردو لندانو نعم باريسو نعم باكستانو نعم إسطنبولو أين إسطنبول هذا؟ في تركيا نعم. إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب أيوب سليمان داود يونس إدريس جبرائيل نعم ميكائيل فرعون كنابة تبدأ ada ميكائيل ada جبريل تبدأ ada فرعون disini. Sebelumnya ada nama-nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelumnya ada nama-nama non-muslim. Williamu Edwa Mahadi. Mahadi. Apa maksudnya ini? Antum paham? Apa maksudnya ini? Sahih. Ini adalah daftar nama-nama non-Arab. Kita bilang Al-Ajam. A'jami. Mufradnya A'jami. Jamaknya Al-Ajam. Non-Arab. Jadi orang Arab dibilang Arabi, non Arab dibilang A'jami. A'jami. Dalam Al-Quran A'jamiyun wa Arabi. Nah, Al-Quran ini apakah dengan bahasa non Arab atau dengan bahasa Arab? Tentu dengan bahasa Arab. Nah, di sini kaidahnya adalah ikhwan bahwa non-Arab, nama-nama non-Arab dia mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Tidak boleh ditanwin. Mamnu' artinya tidak boleh min as-sarf, tidak boleh di as-sarf. As-sarf artinya tanwin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nama-nama ini majrur, majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Misalnya ana min Landana, lihat ana min Landana. Jangan bilang ana min Landani. Dan majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Nah. Mungkin ada yang nanya, Ustaz Ibrahim Ismail bukankah nama-nama musyrik? Nama-nama Muslim kenapa disebut non-Arab? Ya, karena mereka memang bukan Arab aslinya. Ibrahim dari Baghdad, dari Irak, sebuah tempat yang bernama Ar, di Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan bahwa dia dari tempat namanya Ar, kota Ar. Peninggalannya terlihat di sebelah timur kota Baghdad, dan sebelum perang banyak diteliti tempat itu, diketahui bagaimana masyarakat waktu itu, dan banyak ditemukan juga patung-patung sesembahan-sesembahan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Ismail ibunya dari mana? Ibunya Ismail ini anaknya siapa? Anak Ibrahim dari siapa? Dari istri yang keberapa? Hajar. Dari istri yang kedua, Hajar. Dan Hajar dari Mesir, Kibutiyun, Kibutiyatun. Di Baghdad, campuran Baghdad dengan apa? Mesir, Kibutiyun. Berarti Arab bukan Ismail, bukan. Ismail bukan Arab. Maka dari sini para ulama bahasa membagi orang Arab itu ada dua macam. Ada al-Arab al-Ba'idah. Al-Arab al-Ba'idah yang sudah punah. Ada al-Arab al-Musta'rabah. Asalnya bukan Arab, tapi ketika menikah dengan orang Arab, setelah itu keturunannya jadi orang Arab, campuran. Nah, dan dimulai dari Ismail alaihissalam. Al-Arab al-Musta'rabah itu nenek moyangnya Ismail. Faham tuh? Dan dari sinilah nasab Nabi Muhammad SAW. Al-Arab al-Ba'idah yang sudah tidak ada itu, contohnya kaum Ad, kaum Thamud, contohnya, diantara contohnya. Dan mereka dari Yaman. Mereka asalnya dari Yaman. Maka Abul Arab, nenek moyang orang Arab itu dari Yaman. Dari Yaman. Kaum Ad, kaum Tsamud itu Al-Arab itu. Disebut Al-Arab Al-Ba'idah. Maka lihat, berarti bahasa Arab sudah berapa lama ada? Jauh hari sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Maka ini bahasa tertua di dunia. Dan bukan hanya tertua, min Mesir, julukan untuk raja-raja Mesir kuno waktu itu, Fir'aun. Nah, maka bisa jadi setelahnya jadi nama Arab, Ibrahim, Ismail, Ishak jadi nama Arab setelahnya, tapi asalnya bukan nama Arab. Paham? Ya. Terjawab sekarang kenapa Ishak, Yakub kok Ajam? Karena memang asalnya memang dulu nama non Arab. Setelah Islam datang barulah. Dan bahkan nama salah satu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yang wafat ketika masih kecil. Nah, tentum? Nah. Jadi hukumnya apa ini, ikhwan? Nama-nama Arab itu kesimpulannya? Mamnu' min as-sarf, tidak boleh di tanwin. Maka tidak boleh Williamun, Edwardun, ada khata. Landanun, ada khata. Landanu. Kemudian yang kedua, hukum kedua nanti akan dibahas di pelajaran terakhir dari jilid 1 insyaallah. Mamnu' min as-sarf akan lebih detail lagi insyaallah. Tapi tidak mengapa sekarang diberi mukaddimah bocoran. Nah, tadi sebutan. Lawas. Mamnu' min as-sarf selain tidak boleh tanwin, hukum kedua adalah ketika majrur, majrur bil fathah. Ini keunikannya, majrur bil fathah. Nah. Nah, At-tamrin as-sadis alam. Latihan ke-6 sekarang. Latihan ke-6, setelah itu kita beri kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Naam. Iqra' al-mithal thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlahu. Iqra' al-mithala, bacalah contoh. Thumma hawwil, kemudian rubahlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut, mithlahu, sepertinya. Yani seperti contoh maksudnya. Alhamdulillah dari 5 soal di bawah ini, 1 jadi contoh. Anta dhahabta ilal madrasati. Anta dhahabta ilal madrasati. Ketika jadi antum, lihat. Antum dhahabtum ilal madrasati. Ini pembahasan fi'il, ini bisa dikatakan pembahasan yang sangat jarang di jilid yang pertama, tapi disinggung di sini. Hanya beberapa fi'il saja. Nah, itu pun hanya satu fi'il, yakni fi'il madhi saja. Pembahasan apa itu fi'il madhi nanti saja di jilid kedua insyaallah. Yang penting pahami ini, anta dhahabta, antum dhahabtum, itu saja sementara. Mana anta dhahabta ilal madrasati? Kamu telah pergi ke sekolah. Antum dhahabtum ilal madrasati? Kalian telah pergi ke sekolah. Nomor 2, anta kharajta minal fasri. Bagaimana ikhwan? Antum? Antum minal fasri. Naam, tafadhal ya Adam, iqra. Anta kharajta min huna. Bismillah. Anta kharajta minal fasli. Naam. Apa artinya anta kharajta minal fasli? Kamu telah keluar dari kelas. Naam. Antum kharajtum minal fasli. Naam, antum kharajtum, sahih, minal fasli. Terjem? Kalian telah pergi dari kelas. Nah, sant. Satu lagi. Anta jalasta fil fasli. Naam, anta jalasta fil fasli. Kamu telah duduk di kelas. Nah. Dan irfa'u shaut ya Adam. Antum jalastum ilal fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Nah. Kalian telah duduk di dalam kelas. Naam. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fik. Kharajtum, keluar, bukan pergi, labas. Jazakallahu. Fadhli ya Abu Adam. Bakiya soalan. Aina dhahabta ya akhi? Naam. Aina dhahabtum ya ikhwani? Naam. Lihat, akhi jadi ikhwani, jadi jama'. Karena sekarang yang pergi bukan hanya satu orang, tapi banyak. Terjem? Kemana kalian hendak pergi, wahai? Engkau hendak pergi, wahai saudaraku? Naam. Kemana kalian hendak pergi, wahai saudara-saudaraku? Naam. Ketika jamak, maka perubahan terjemahannya terlihat. Terus, wasil. Limadza kharajta minal fasli ya waladu? Limadza kharajtum minal fasli ya awladu? Ya awladu, naam. Kemana, kenapa kalian keluar dari kelas, wahai anak? Kenapa kamu keluar dari kelas, wahai anak? Kenapa kalian keluar dari kelas, wahai anak-anak? Naam. Maka walad tidak bisa dibiarkan tetap begitu, harus dirubah menjadi jamak juga. Ya aulad. Jazakallahu khairan ya Aba Adam. Wa barakallahu fiik. Naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya. Naam, jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk latihan yang ke-6 setelah kita simak tadi bacaan dan juga jawaban dari ikhwan yang ada di studio. Al-Khamis wa Sadis. Iya, dari mulai Khamis dan yang ke-6 ya, Khamis dan Sadis. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Rianto di Bekasi. Rianto. Rianto, masya Allah. Ahlan wa sahlan Rianto, kaifa haluk? Ahlanikum ya Ustaz. Masya Allah, masya Allah. Bagaimana halukum ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah kama tara. Jazakallahu khair ala sual. Wa iyakum. Iqra at-tamrin al-khamis ya Rianto. Al-khamis. Naam, at-tamrin al-khamis. Naam. Bismillah. Iqra waktub. Naam. Williamu. Edwardu. Londonu. Naam. Barisu. Pakistanu. Istanbulu. Ibrahimu. Ismailu. Ishaqu. Ya'qubu. Ayyubu. Sulaimanu. Dawudu. Yunusu. Idrisu. Jibrailu. Mikailu. Fir'aunu. Naam. Jibrail, Mikail. Naam. Ini apa ini, Rianto? Tentang apa ini latihan kelima ini? Al Asmaul Ajam. Naam, Asmaul Ajam. Naam. Apa itu Asmaul Ajam? Nama-nama orang-orang non Arab. Naam, non Arab. Naam, Ajam. Apa hukum yang terkait dengan nama-nama non-Arab ini? Mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin. Mamnu' minas sharf, tidak boleh di tanwin. Apa lagi? Selain tidak boleh tanwin, apa lagi? Satu lagi. Anak kasih bocoran barusan. Ketika majrur, majrur dengan fathah. Naam, ketika majrur, majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Iya, jazakallahu khairan Rianto, masya Allah. Waalaikumsalam. Antum rutin mendengarkan tiap malam sepertinya Rianto ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kam umruka ya Rianto? Umri sabah wa salatun. Sabah wa salatun, naam. Antum mewakili para pemuda, masya Allah. Amin Ustaz. Naam, jazakallahu khairan Rianto. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Rianto di Bekasi. Barakallahu fiik. Tayib, latihan kelima sudah dibaca dengan baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Hawra ada di Depok. Abu Hawra, taib. Masya Allah. Abu Hawra. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Abu Hawra. Kaifa halukum? Ahlan wa marhaban. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Mundu zaman ana attasil lakin lam adkhul khalis. Alhamdulillah, alan dakhalt alhan, alhamdulillah. Hal araftuka ya akhi? Hal araftuka? Al-sawt ma'ruf yani. Tayyib, ana samit insya Allah. La ana hal araftuka? هل تعرفني وأنا عرفتك؟ هل قابلنا قبل ذلك؟ لا ليس لست لا هذه أول مرة هذه اتصال ما شاء الله في أول مرة إن شاء الله ما شاء الله أنت خلاص أنت أتقنت العربية ولماذا تتصل؟ الحمد لله كنت يعني أريد أن أراجع إن شاء الله مراجعة ما شاء الله ما شاء الله كلنا نحتاج للمراجعة حتى أنا أراجع في الحقيقة يا أبو هور طيب أنا أدرس أنا أراجع في الحقيقة أنا مثلكم ما شاء الله طيب تفضل يا بهارة اقرأ طيب التمرين السادس إذن تفضل التمرين السادس اقرأ المثال ثم حول الجملة الآتية مثله نعم bacalah contoh-contoh kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut sebagaimana contoh yang ada. Naam. Anta dhahabta ilal madrasati. Antum dhahabtum ilal madrasati. Naam. Anta kharajta minal fasli. Antum dhahabtum minal fasli. Ah, Dhahabtum wala kharajtum? Antum kharajtum minal fasli. Ahsant. Baik, hada diterjemah wala la yakni? Ma nahtaj, ma nahtaj la terjemah. Khas laka, ma nahtaj la terjemah. Khas lak. Tafadhal ya akhil kirim, wasil. Anta jalasta fil fasli. Antum jalasta fil fasli. Naam. Baik. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya ikhwani? Naam. لماذا خرجت من الفصل يا ولد؟ نعم. لماذا خرجتم من الفصل يا أولاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب. هذا تمرين بسيط يعني بالنسبة لك يا أخي. الحمد سهل الحمد سهل جدا الحمد لله. طيب. من أين تعلمت العربي يا أخي؟ أنا كنت مرة في المعهد إن شاء الله. في أي معهد؟ في جبل الشرقية. أي معهد؟ ما اسم المعهد؟ في فرع غندر يعني. فرق غنطر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أهلا وسهلا بالغنطوري ما شاء الله جزاك الله خيرا يا بهارة بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أخونا بهارة الحمد لله kira ممتاز dan kita tunggu nanti untuk hubungan kembali ya di kesempatan yang akan datang. Nah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya Ustaz masih. Labas, labas, naftah al-majal. Baik, di 0218236545. Silakan, halo. Ya, halo, silakan sudah masuk. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aliyah dari Samarinda. Ummu Aliyah di Samarinda. Baik. Nah. Ummu Aliyah suaranya agak sedikit kurang jelas, nanti diangkat sedikit suaranya Ummu Aliyah. Naam. Tafadhali dari at-tamrin as-sadis. At-tamrin as-sadis. As-sadis. At-tamrin as-sadis. Naam. Iqra'i iqra'i misala summa hawwil. Summa hawwil. Jumalan al-atiyata misalan mislahu mislahu. Naam. Tarjimi la samahti. Anta zahabta ilal madrasati. Antum zahabtum ilal madrasati. Naam. Naam. Anta kharajta ilal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Naam. Anta jalasta minal fasli. Anta jalasta. Amaratan thaniya ya Umma Aliya. Baca sekali lagi. Anta jalasta anta jalasta fil fasli. Fil fasli. Naam. Antum jalastum fil fasli. Naam. Aina zahabta ya akhi? Naam. Aina zahabtum ya ikhwani? Ya ikhwani, naam. Limadha kharajta min al-fasli ya waladu? Naam. Limadha kharajtum min al-fasli ya awladu? Ya awladu, naam. Hada Abu Lamara ittisal ya Umma Aliyah. Awal marah ittisal, ini yang pertama kali menelepon atau sebelumnya pernah? Pernah, tapi sudah lama Ustaz. Ah, sudah lama, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita tunggu teleponnya pekan depan Insya Allah, Ummu Aliyah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, jazakillahu khairan Ummu Aliyah di Samarinda, barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Nakhtim al-majlis bi al-kalimat al-jadidah. Naam. ونطلب من إخواننا الكبير أخونا الكبير كبير العلم أقصد يعني فضل يا إلهام اقرأ الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة الحفيد ابن الابن أو الابن البنت نعم أو جمعه نعم hafadatun hafadatun. Lihat di sini bayanu al-kalimah kalimat al-arabiyah tubayyan bil-arabiyah Nah, beberapa kamus, antum kalau beli kamus Al-Mu'jam Al-Wasit misalnya, antum tidak akan temukan bahasa Arab Indonesia, bahasa Indonesia tidak ada. Bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab seperti ini. Nah, tapi jelaskan Ibnul Ibni, apa Ibnul Ibni? Anak, nah, ya. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak perempuan. Perempuan. Berarti cucu sini. Ada sekitarik? Boleh, Ustaz. Nah. Jelas walaupun tanpa terjemah Indonesia jelaskan. Jamaknya apa? Hafadah. Hafadah. Nah. Nah. Kulliyatun jam'uhu kulliyatin. Kulliyatun tuma kulliyatin. يعني الفرق فقط في مرفوع ومجرور الكلية جمعه كليات نعم كلها كليات كليات نعم ما معنى الكلية كلية فاكولتاس فاكولتاس نعم كلية ternyata diambil dari sini كلية dalam bahasa kita diambil dari sini الحمد لله terus tapi maknanya sedikit sedikit berubah di sini كلية maksudnya apa Fakultas. Fakultas. Ya, ini bagian-bagian dari kuliahnya, jurusan kuliahnya. Nah, terus kuliyatut tibbi. Fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Nah. Kuliyatus syariati. Kuliyatus syariati. Nah. Fakultas syariah. Kuliyatul hindasati. Nah. Fakultas teknik. Fakultas teknik. Sahih. Kuliyatut tijarati. Fakultas ekonomi. Hah? Fakultas bisnis. Nah, perdagangan. Nah, terus al-mahkamatu. Pengadilan. Nah, pengadilan agama, bagaimana bilangnya? Al-mahkamah agama. Al-mahkamatu ad-diniyatu. Ad-diniyatu. Al-mahkamatu ad-diniyah. Nah. Al-akhu jam'uhu ikhwatun wa ikhwanun. Naam, al-akhu punya beberapa jamak. Silakan pilih yang mana saja boleh, ikhwatun atau ikhwanun. Ikhwanun. Naam. Terus ahlan wa sahlan wa marhaban. Naam. Nasraniyun. Mana ahlan wa sahlan wa marhaban? Selamat datang. Selamat. Naam. Nasraniyun jam'uhu nasara. Naam. Yunanu al Yunanu Yunani. Naam. Al baladu jam'uhu biladun. Naam. Negeri. Negeri. Naam. Al baladu biladun. Naam. Negeri. Ahsant. Jazakallahu khairan ya Ilham. Jazakumullahu khairan. Fa bi qira'ati Ilham nakhtim al majlis. Naam. Wa na'ud ila sahib al-jalasah, tafadhal ya Abu Zuhri. Nah, jazakallahu khair dan pemirsa serta pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung kajian sudah kita simak bersama beberapa kalimat atau kata-kata baru dalam pelajaran ke-14 dan alhamdulillah telah selesai pembahasan di pelajaran ke-14 dan latihan-latihan telah terjawab dan kami akan angkat beberapa tanya di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan mamnu minas saraf Ustaz, apakah ada nama selain atau nama Arab yang tidak diperbolehkan untuk ditanwin selain dengan nama ajam? Jazakallahu khair. Nah, nama-nama perempuan yang seperti kita lihat Fatimah, Aisyah juga tidak boleh ditanwin. Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu. Nah, kecuali yang tiga huruf yang pertengahannya dimatikan seperti Hindu, bisa Hindu, bisa Hindun. Bisa, begitu pula da'adu bisa da'adu bisa da'adun itu nama perempuan da'ad. Nah, selain itu maka mamnu minas sarf Fatimatu. Tidak boleh Fatimatun. Nah. Jazakumullah khair barakallahu fiik. Begitu pula nama laki-laki seperti Hamzatu, Ainam, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto juga tidak boleh ditanwin. Nanti insyaallah rinciannya di mamnu' minas sarf di pelajaran 20 ke atas, 21 atau 22. Nah. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. pada kalimat hada yaumu sabti Ustaz. Yaumu apakah itu kedudukannya Ustaz? Di situ sebagai khabar. Hada mubtada yaumu khabar, maka marfu' di situ. Yaumu sabti. Naam. Baik, jazakumullah khairah. Pertanyaan berikutnya pada kalimat ana minal yunan. Mohon penjelasan harakat akhirnya dengan dhamma atau dengan kasrah? Ana minal Yunan. Ana minal Yunani. Kenapa dengan kasrah seorang di sini? Ada alif lam. Sahih. Mamnu' minas sarf. Ketika diberi alif lam, maka hilang sifat mamnu' minas sarfnya. Paham tuh? Tapi ketika dihilangkan alif lamnya jadi Yunan, misalnya ana min Yunani wala Yunana. Ana min Yunana. Paham tuh? Nah, barakallahu fi. Dan terakhir, jazakallahu khair, Ustaz. Pendengar kita bertanya, pada kalimat ayu, Ustaz, kata setelahnya tak marbuto, apakah tetap diwajibkan ayu menjadi ayyatu? Seperti ayu kuliyatin hadihi menjadi ayyatu kuliyatin hadihi. Ana lupa, nanti kita bahas insyaAllah pekan depan. Nah. Ayyatu, kapan menggunakan ayyatu atau ayu? Ada nasid. Ana pernah baca tapi tidak hadir sekarang. Nah, mohon maaf insyaallah bukan depan kita ini. Ana merajah lagi insyaallah. Jazakumullah khair. Pertanyaan yang terakhir insyaallah akan kita bahas kembali kesempatan pekan yang akan datang. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Nah, alhamdulillah dengan demikian selesai sudah darsul rabi'a asyar. Insyaallah kita masuk ke darsul khamis asyar di pertemuan berikutnya. Dan pesan ana yang selalu ana ulang berkali-kali apa ikhwan? Mohon muraja'ah. Nah, tidak bosan-bosannya kita ingatkan ini karena hafalan apa saja, apa saja yang mau dihafal kalau tidak diulang bagaimana ikhwan? Kalau tidak ada tikrar, tidak ada pengulangan-pengulangan, nama kelamaan apa? Hilang. Apa yang kita pelajari malam ini besok pagi apakah antum ingat semua? 100% tidak, berkurang sudah. Lusa sudah semakin berkurang. 3 hari kemudian sudah bisa jadi tinggal 30%, tinggal 40%. Minggu depan kalau tidak dimurajaah lupa, habis semua. Maka mohon murajaah. Sehebat apapun metode kita belajar, tapi kalau tidak diiringi dengan usaha antum, inisiatif antum untuk tikrar, mengulang pelajaran di rumah, murajaah, maka tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Semoga Allah beri taufik buat kita semua agar muraja. Demikian. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.